بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita membahas bab masail, ya. Oh, sudah ya. Babul khauf min mati, babul khauf min asyirk. Naam. Halaman 28. An Ibn Mas'ud. Yang mana An Ibn Mas'ud 28? Oh iya iya iya. Footnote pertama. Naam. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkenaan dengan riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda. Footnote pertama halaman 28. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia berdoa bersama dengan Allah, niddan sekutu, dakhalan nara, dia masuk ke neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini membawakan ketegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan ketegasan yang dibawakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yaitu siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, yaitu berbuat syirik dan tidak sempat taubat terus mati, dakhalan naro, dia masuk neraka karenanya. Pasti masuk neraka, tidak diampuni dosanya. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa hadzal hadits, dan hadis ini, fihi tahdziru minasyirki aidha, padanya terdapat tahdzir, peringatan dari bahaya syirik pula. Di samping tahdir, peringatan, wattakhwifu minhu, juga terdapat pula takhwif, ancaman yang menakutkan dari bahaya syirik. Kemudian beliau menerangkan apa pengertian niddan. Wan niddu, al-matalu wasyabihu. Pengertian an-niddu di dalam hadis ini, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. An-niddu al-matalu wasyabihu, al-matal yang semisal, wasyabih yang serupa, menjadikan bagi Allah sesuatu yang sebanding, semisal, serupa, dianggap serupa dengan Allah di dalam hal hak menerima peribadatan. Faman da'a mayyitan, maka barang siapa yang berdoa kepada si mayit, yaitu mendatangi kuburannya atau menyebut-nyebut namanya yang telah wafat, ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithna umpamanya, ini pernyataan syirik. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah sudah meninggal, aghithna tolong kami, atau yang semisal itu. Barang siapa yang berdoa kepada si mayit, orang yang telah mati, au ghaiban, atau berdoa kepada ghaib, orang yang tidak hadir, orangnya tidak ada di sini, ya, tetapi karena meyakini bahwa orang tersebut mampu untuk mendengar semua yang memanggilnya walaupun di mana saja di ujung dunia ini, akhirnya setiap dia menghadapi musibah, dia pun memanggil-manggil orang tersebut yang diyakini. Ya budi, ya. Memanggil-manggil dia dengan keyakinan bahwa dia yang dipanggil itu walaupun jaraknya jauh bisa memberi bantuan. Nah, ini maknanya berdoa kepada orang yang ghaib, yang tidak hadir. Wa aqbala ilaihi biwajhihi wa qalbihi, dan menghadapkan kepada makhluk tersebut, baik yang mati ataupun yang ghaib, menghadapkan kepadanya dengan wajahnya. Jadi menyeru berdoa kepadanya, mengarahkan wajah ke tempat orang tersebut berada. Umpamanya kalau orang itu berada di Kerapiak, dia menghadap ke sana, terus kemudian berdoa, menghadapkan wajahnya kepadanya. Wa qalbihi, dan menghadapkan pula hatinya penuh dengan raghbatan ilaih, penuh dengan harapan kepada si orang yang didoai atau diminta itu. Wa rahbatan minhu, penuh dengan rahbah, rasa ketakutan menyebut namanya, penuh dengan kekhusyuan karena takut kualat, katanya. Sawa'un sa'alahu am lam yas'alhu, sama saja apakah dia memintanya atau tidak memintanya, tetapi bersikap khusyuk, menundukkan hati kepada si mati atau kepada orang yang ghaib itu, memintanya atau tidak memintanya, fahada huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Maka yang demikian ini adalah syirik yang Allah tidak ampuni dia. Kalau bersumpah dengan nama Allah, berani berdusta. Ya. Tapi kalau bersumpah dengan nama wali yang dia yakini kekeramatannya, dia takut berdusta, takut kualat. Nah, ini juga contoh bagaimana hati telah mensejajarkan Allah dengan yang lainnya dalam hal khauf, dalam hal takut. Dan khauf yang demikian ini adalah khauf dari jenis-jenis ibadah. Dan ini adalah syirik. Yang barang siapa mati dalam keadaan membawa dosa demikian, belum sempat tobat, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Walihada, kata Syekh, oleh karena inilah haramallahu ta'ala, Allah mengharamkan ittikhadha syufa'a, untuk diambilnya asy-syufa'a, para pemberi syafaat. Wa angkarahu, dan Allah mengingkari perbuatan demikian. Ala man fa'ala dzalika, terhadap orang yang berbuat demikian. Artinya, kalau orang itu sudah berbuat syirik seperti itu, maka syafaatnya, syafaat yang diberikan kepadanya, apakah syafaat yang diberikan oleh Rasul baginya, ataukah syafaat yang diberikan oleh semua pemberi syafaat, apakah anak yang belum balig meninggal dunia. Syafaat-syafaat itu ditolak oleh Allah bagi orang yang mati dalam keadaan demikian. Ya. Allah mengingkari mereka itu dengan sekeras-keras pengingkaran. Likaunihi yunafil ikhlafa, karena keadaan orang tersebut menafikan keikhlasan. Dia telah tidak punya lagi jiwa yang ikhlas, karena sudah terkotori oleh perbuatan-perbuatan syirik. Dan dikatakan alladhi huwa iqbalul qalbi, pengertian ikhlas itu ialah yang sesungguhnya telah tidak ada pada orang yang berbuat syirik demikian. Alladhi huwa iqbalul qalbi wal wajhi ala Allahi, yaitu ikhlas itu ialah menghadapkan hati dan wajah alallahi, kepada Allah. Hati dihadapkan kepada Allah, wajah dihadapkan kepada Allah. Dalam rangka apa dihadapkannya? Fi kulli ma yakhafuhul abdu, dalam seluruh perkara yang ditakuti oleh hamba. Berarti hanya takut kepada Allah hatinya itu. Ini namanya menghadapkan hati kepada Allah dalam perkara khauf, dalam perkara apa? Takut. Menghadapkan wajah kepada Allah dalam perkara takut. Ketika merasa dia sedang berhadapan dengan Allah, maka wajahnya itu penuh dengan kekhusyuan, dan ketakutan. Dan tidak dia lakukan yang demikian wajahnya ketika berhadapan dengan selain Allah. Kemudian wayarjuhu, juga menghadapkan hati dan wajah dalam hal roja, berharap, mengharap pertolongan Allah, mengharap perlindungan Allah, roja. Hatinya tidak bergantung kepada harapan-harapan yang lainnya, hanya bergantung kepada harapan kepada Allah. Wa yataqarrabu bihi, dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa yudinu bihi, dan dia mentaati Allah. Dana yadinu yakni tunduk. Jadi ikhlas itu ialah menghadapkan hati dan wajah kepada Allah di dalam perkara al-khauf war-raja. Dalam perkara al-khauf, rasa takut, war-raja, dan harapan. Ya. Itu namanya ikhlas. Kalau masih dicampuri hati itu oleh rasa takut kepada yang selain Allah, dalam kondisi sebanding dengan Allah rasa takutnya, atau mungkin lebih takut kepada selain Allah daripada takutnya kepada Allah, ini rusak keikhlasannya. Kalau masih berharap, menggantungkan harapannya kepada selain Allah, sebanding dengan harapannya kepada Allah, atau bahkan lebih kuat harapannya kepada selain Allah daripada harapannya kepada Allah, ini rusak ikhlasnya. Jadi ikhlas itu ialah membersihkan hati dari segala khauf dan raja kepada selain Allah, dan hanya mempersembahkan khauf, takut, waraja, dan harapan kepada Allah semata. Itu namanya ikhlas. Wa minal ma'lumi, dan adalah termasuk dari perkara yang telah diketahui, annahu, bahwasanya idzal tafata lisyafi'i, apabila menoleh kepada asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i yaitu pihak yang mengajukan permohonan syafaat kepada Allah untuk mengampuni dosa hambanya yang tertentu, disebutkan namanya. Yas'aluhu, si asy-Syafi'i itu, si yang mengajukan permohonan syafaat itu, yas'aluhu, meminta kepada Allah. Idzal tafata, ulangi, wa minal ma'lumi, dan termasuk adalah perkara yang diketahui, annahu, bahwasanya idzal tafata lisyafi'i, apabila seorang menoleh kepada asy-Syafi', pemberi syafaat, dalam hal ini yang dia yakini akan memberi syafaat, yaitu apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah siapa yang dia yakini sebagai wali-wali Allah, yang dia yakini akan bisa memberi syafaat, maka dia menoleh, menolehkan hati dan wajahnya kepada Asy-Syafi', pemberi syafaat. Maka berarti faqad a'rada bi wajhihi wa qalbihi 'anillahi ta'ala. Maka berarti dia telah memalingkan wajahnya dan hatinya dari Allah yang Maha Tinggi. Wa dzalika yunafil ikhlas. Yang demikian itu berarti menafikan keikhlasannya. Ya. Yang semula mestinya meminta kepada Allah semata, tetapi akhirnya meminta kepada Asy-Syafi', pihak yang diyakini akan memberi syafaat. Nah, ini berarti sudah memalingkan hati dan wajah dalam khauf dan raja kepada selain Allah. Berarti dengan demikian rusaklah keikhlasannya. Wa ya'ti bayanu dzalika fi bab syafa'ati insyaallah ta'ala. Dan akan datang keterangan lebih lanjut tentang masalah ini di bab syafa'ah insyaallah ta'ala. Ini tentang hadis riwayat Ibnu Mas'ud tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis berikutnya. Wali muslimin dan dari muslim. Di footnote kedua itu An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yushriku bihi syai'a, dia tidak menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannata, bila dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu mati, dalam keadaan tidak dalam keadaan dia masih membawa dosa syirik kepada Allah sesuatu pun, dengan sesuatu pun, maka dakhala an-nar, dia masuk neraka. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, qauluhu, pernyataannya, man laqiyallah la yushriku bihi syai'a, barang siapa yang mati menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik dengannya sesuatu pun, hadza huwal ikhlasu kama taqaddama, inilah pengertian ikhlas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, khususnya di dalam perkara al-khauf dan ar-raja. Kalau masalah-masalah lain selain al-khauf war-raja itu mengikut daripada al-khauf war-raja ini, yaitu dalam hal mahabbah, cinta, dalam hal ad-du'a, doa dan lain-lainnya. Wa qawluhu wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan adapun pernyataannya ialah barang siapa yang menjumpai dia dalam keadaan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadza huwa syirku. Inilah pengertian syirik. Faman laqiya Allah bisyirki, maka barang siapa yang menjumpai Allah, yakni mati, dengan membawa dosa syirik yang belum sempat dia taubat daripadanya, dakhalan nara, dia masuk neraka. Qalla au kathura, apakah perbuatan syiriknya itu qalla, sedikit, au kathura, ataupun banyak. Amma syirkul akbaru, adapun perbuatan asyirkul akbar, syirik yang besar, fala amala ma'ahu, maka dianggap tidak ada amal pada orang yang berbuat syirik akbar itu. Ma'ahu, beserta dengan perbuatan syirik akbar ini. Artinya semua amalannya gugur dengan serta merta karena berbuat asyirk al-akbar. Sehingga tidak dianggap apa? Punya amal. Nol amalannya. Inilah yang dikatakan oleh Allah apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amalannya itu nasibah, capek saja, enggak dapat apa-apa. Dan lebih-lebih lagi tasla naran hamiyah, dia masuk neraka yang panas. Dan orang banyak tertipu karenanya. Ya, orang tertipu dengan penampilan-penampilan baik yang mengagumkan, penampilan-penampilan simpatik. Ya, padahal perbuatan syirkul akbar menggugurkan semua itu di hadapan Allah. Sampai ada yang tanya kepada saya, Ustaz, masa iya seorang Kristen yang saleh, yang dermawan, yang apa, semangat menolong tetangga kanan kiri, depan belakang, yang tutur katanya indah, yang sangat perhatian kepada orang yang lemah, memerlukan pertolongan, masa iya orang kayak gitu masuk neraka? Hah? Kan amalannya banyak sekali, masa iya dia masuk neraka? Saya bilang, pertama kamu harus tahu, tanyai dirimu sendiri, kira-kira neraka itu milik siapa dan surga itu milik siapa? Loh, yang milik Allah. Kalau milik Allah berarti menurut aturan pemiliknya. Siapa yang dianggap oleh pemiliknya adalah orang baik, masuk surga. Siapa yang dianggap oleh pemiliknya itu orang jelek, ya masuk neraka. Kira-kira bisakah kamu mengusulkan kepada Allah, orang yang kamu anggap baik itu hendaknya Allah anggap pula baik? Wah, ya gak bisa. Ya sudah, berarti memang belum tentu orang yang kamu anggap baik itu baik pula menurut Allah. menjelekkannya. Belum tentu orang yang kamu anggap jelek, jelek pula menurut Allah. Ya. Oh iya. Ya iya. Hah? Nah sekarang kamu menganggap orang itu baik menurut pandangan kamu. Jangankan antara kamu dengan Allah, kamu dengan makhluk, dengan sesama manusia saja beda-beda. Kamu menganggap dia baik, belum tentu temanmu menganggap dia baik. Kadang-kadang kamu hanya tahu kebaikannya, temanmu tahu kejelekannya. Iya kan? Yang sudah tahu kejelekannya ini menganggap dia jelek. Yang hanya tahu kebaikannya menganggap dia baik. Nah, sesama manusia saja ada perbedaan. Apalagi antara kamu sebagai manusia dengan Allah yang maha tahu perkara yang tersembunyi. Maka kamu jangan menilai dan memvonis seseorang itu baik dan berarti pasti baik pula di hadapan Allah. Nah ini yang menyebabkan kamu bingung, masa orang baik masuk neraka? Loh, kalau nerakanya milik kamu, tentu kamu tidak akan memasukkan dia ke neraka. Kalau surganya milik kamu, tentu orang itu akan kamu masukkan ke surgamu. Kan ya? Tetapi Allah maha tahu apa yang tersembunyi. Kamu hanya tahu zahirnya bahwa dia itu baik, sementara Allah tahu batin dan zahirnya. Allah tahu di balik apa yang kamu anggap baik itu sekian banyak kejelekan, dan kejelekan yang paling berat ialah asyirkul akbar. Kalau kamu menganggap syirkul akbar itu sesuatu yang kecil, masa cuma syirik akbar saja masuk neraka? Sekali lagi, belum tentu yang kamu anggap kecil, kecil pula di hadapan Allah. Belum tentu yang kamu anggap besar, besar pula di hadapan Allah. Ya. Berapa banyak manusia menganggap dunia ini luar biasa nilainya, besarnya. Sampai kadang-kadang dibela dengan jiwa raganya. Padahal ternyata di hadapan Allah hanyalah sesuatu yang kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Berapa banyak perkara yang manusia menganggap enteng sehingga mulutnya kemana-mana ngomong seenaknya, ceplos-ceplos. Dianggap enteng, padahal Allah menganggapnya sesuatu yang besar sehingga dia masuk neraka karenanya. Jadi, dengan itu, maka kamu jangan menganggap sesuatu yang kamu nilai kecil berarti harus kecil pula dinilai oleh Allah. Tidak bisa. Sesama makhluk aja terjadi perbedaan. Ya. Nah, banyak perkara yang dianggap oleh satu pihak itu sesuatu yang kecil, tapi di pihak lain besar. Iya. Hah? Nah, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Tentu terjadi jauh sekali perbedaannya. Allah maha tahu perkara, segala perkara yang gaib, yang batin maupun yang zahir. Maka tentu kamu mungkin menganggap syirik akbar itu sesuatu yang kecil, padahal sesungguhnya suatu kezaliman yang dinyatakan oleh Allah apa? Dulmun adhim, kezaliman yang luar biasa besar. Sementara kamu menganggapnya kecil. Yang kamu anggap besar ialah perkara yang sedang diisukan perkara-perkara dunia, naik turunnya orang dari kursi jabatan itu kamu anggap perkara besar, ya, padahal ternyata di hadapan Allah kecil, tidak ada artinya. La tusawi janahal ba'udah, tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk pun. Ya itu memang demikian. Karena itu yang dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang besar, hendaknya kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang besar dan ngeri. Yang dianggap oleh Allah kecil, rendah, kamu anggap kecil dan rendah. Itu selamat. Sebab Allah itu maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Ya. Allah maha mengerti, sedangkan kita tidak mengerti apa-apa. Manusia ini tidak mengerti apa-apa. Allah maha mengerti, khabir. Khabir itu maha mengerti. Alim, maha tahu. Sedangkan kita jahul, sangat bodoh, dolum, sangat dolim. Nah, kalau begitu bagaimana? Kira-kira, masihkah kamu menganggap orang, seorang yang kamu katakan seorang Kristen yang berbuat baik kok dikatakan masuk neraka kalau dia mati dalam kekristenannya? Apakah kira-kira kamu masih belum terima itu? Oh iya, kalau memang demikian ya, ya memang harus kembali kepada agama. Alhamdulillah, sudah. Insya Allah kamu akan diselamatkan oleh Allah dengan itu. Hah? Kalau orang sudah mau merujuk kepada agama, nah itu insya Allah tanda kebaikan bagi dia. Nah, jadi maka kalau dulu pernah diterbitkan oleh Johan Effendi buku yang berjudul Catatan Harian Ahmad Wahid, nah, pemikiran-pemikiran apa? Ahmad Wahid. Allah musta'an. Di situ dia mengatakan kekagumannya. Masa seorang pendeta yang baik, yang saleh seperti itu kok dibilang masuk neraka? Nah, miskin. Catatan serendah ini dielu-elukan dan dibesar-besarkan, bahkan diterbitkan untuk diedarkan di masyarakat luas. Ini kerdil betul ini Johan Effendi ini di dalam menilai permasalahan. Orang yang dalam keadaan kosong hatinya dari agama, kemudian menuangkan kekosongan dan kekeringan hatinya itu ke dalam catatan hariannya, terus dia mati, kemudian diterbitkan pula dalam bentuk buku, bodoh sekali. Karena ini penilaian yang menunjukkan dia kosong dalam pengenalannya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dikatakan bahwa syirkul akbar, orang yang melakukan syirkul akbar, fala amala lahu, sudah pasti tidak ada amalan baginya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, niscaya layah batonna, niscaya akan gugur amalanmu. Ini Rasul diberi ultimatum oleh Allah seperti itu, diberi ancaman oleh Allah seperti itu. Ini Rasul Khalilullah, kekasih Allah. Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, layah batonna amaluk, niscaya akan gugur amalanmu. Bagaimana pula yang dibawa Rasul? Jadi dengan syirkul akbar, fala amala ma'ahu, orang itu tidak punya amalan sama sekali. Wa yujibul khuluda finnari, dan dipastikan kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik akbar, dia kekal di neraka. Kama taqaddama fi ma'nal ayat, sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini dalam makna ayat-ayat Quran. Wa ammal asgharu kayasirir riya, adapun syirik asghar, asyirkul asghar, syirik kecil, kayasirir riya, seperti riya yang yasir, yang gampang muncul pada diri kita. Riya ingin dilihat orang dalam beramal, ingin dipuji orang dalam beramal. Juga wa qawli rajuli masya Allah wa syi'ta, ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Masya Allah wa syi'ta, ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dan juga dikehendaki oleh engkau. Wa qawli mali illallah wa anta, juga pernyataan orang, mali illallah wa anta, aku tidak punya harapan kecuali Allah dan engkau. Nah, ini syirik kecil. Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, fa hadza la yukaffaru, yang demikian ini tidak dikafirkan orang yang berbuat demikian ini. Illa birajhani sayyiati bil hasanati. La yukaffar illa birajhani sayyiati bil hasanat. La yukaffar di sini pengertiannya tidak diampuni dosanya kecuali dengan dikalahkan rajhan, dikalahkannya as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jeleknya, bil hasanat, dengan perbuatan-perbuatan baik. La yukaffar yakni tidak digugurkan, tidak dianggap gugur amalan, tidak dianggap gugur dosanya, tidak diampuni dosanya, ya, kecuali dengan dikalahkannya perbuatan-perbuatan jelek dengan banyaknya perbuatan-perbuatan baik pada orang tersebut. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, iqtasara ala nafyi syirki, Allah Rasulullah membatasi dalam bentuk nafyi syirki, penafian syirik, listid'aihi at-tauhida, karena dengan dinafikan syirik itu istid'a menyebabkan at-tauhid, yaitu menyebabkan at-tauhid bil iqtida, dengan makna yang tersirat ketika dinafikannya syirik itu. Wastid'aihi isbat ar-risalati bil luzum, dan juga menyebabkan dengan dinafikannya syirik itu isbat ar-risalah bil luzum, ditetapkannya, diyakininya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemestian. Ya. Idh di mana man kadzdzaba rusulallahi faqad kadzdzaballaha, barang siapa yang mendustakan para rasul-rasul Allah maka sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa man kadzdzaballaha fa huwa musyrik, dan barang siapa yang mendustakan Allah maka dia itu musyrik. Pasti. Jadi kadang-kadang perbuatan syirik itu dalam bentuk pengingkaran kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan syirik itu dari itu kadang-kadang. Ya. Mengingkari wajibnya jilbab bagi wanita. Wah, itu adat Arab itu tidak ada dalam Islam yang demikian. Nah. Padahal ini ketentuan dari Al-Quran was Sunnah. Pengingkaran kepada jilbab ini menyebabkan dia terjatuh kepada perbuatan syirik. Karena pengingkaran kepada Rasul berarti pengingkaran kepada Allah. Pengingkaran kepada Allah berarti syirik. Begitu. Akibat rantai. Ya. Mengingkari hukum faraid, hukum waris dalam Islam. Wah, itu hukum waris itu dibuat karena memang kondisinya masyarakat Arab itu, budaya Arab itu, karena budaya Arab itu merendahkan wanita. Nah, sekarang kan sudah zamannya Kartini dan Kartono. Wah, sekarang sudah tidak berlaku itu, sederajat emansipasi wanita dengan pria. Maka hukumnya tidak lagi hukum waris dalam Islam, jadilah hukum gonogini, yaitu paron. Hukum pembagian warisnya, kalau meninggal suaminya, maka kalau punya anak-anak, separuh dari harta itu milik jandanya. Separuh yang milik si mati ini dibagi lagi, si janda dapat lagi bagian. Ada dzulmun, kedzaliman. Sementara syariah mengajarkan adanya hukum waris yang apa hukum jahiliyah yabghun, kata Allah, apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka maukan? Hukum Allah diingkari. Hukum adat yang menyelisih, menyimpang dari syariat Allah diimani. Fahada juga syirik. Ya, perbuatan syirik mengingkari Rasul, hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berarti mengingkari Allah. Mengingkari Allah berarti syirik. Ya. Nah, dan masih banyak lagi berbagai bentuk pengingkaran-pengingkaran yang dilansir di kalangan masyarakat luas oleh para sufaha yang dinamakan cendekiawan-cendekiawan. Hah? Padahal sebenarnya sufaha orang-orang tunggu. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu orang-orang yang dungu, tetapi mereka tidak tahu. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk syirik juga. Pengingkaran-pengingkaran itu. Hah? Nah, sampai diingkari tentang larangan Islam, larangan syariah Islamnya, wanita dilarang untuk jadi pimpinan, ya, pimpinan negara ataupun pimpinan yang lainnya. Wah, itu nggak bisa itu diterima, itu dulu, sekarang sudah nggak laku itu. Nah, ini pengingkaran ini. Tidak mungkin muncul pengingkaran tersebut kecuali dari hati yang dipenuhi dengan kemusyrikan. Ya. Nah. Banyak satu persatu hukum Islam itu diingkari. Bahkan sudah mulai dimunculkan di YIN oleh para sufaha yang ada di sana. orang-orang dungu yang ada di sana, para sarjana-sarjana dungu yang ada di sana, itu adanya apa ide khutbah Jumat jangan pria saja, wanita pun mestinya dikasih peluang untuk itu. Mengimami sholat pun jangan hanya pria. Sampai sejauh itu, semua pengingkaran-pengingkaran ini tidak ada lain sekali lagi kecuali dari hati yang penuh dengan kemusyrikan. Ya. Fal muradu, maka yang dimaksud di sini man mata hala kaunihi mu'minan, barang siapa yang mati keadaannya sebagai orang mukmin, beriman, beriman bi jami'i ma yajibul imana bihi, beriman dengan segenap apa-apa yang harus diimani dengannya. Ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili, mengimani segala yang diberitakan kepada kita. Apakah yang diberitakan kepada kita dengan ijmal secara global, maka kita imani secara global pula. Kalau diberitakan kepada kita sesuatu yang tafsili, yang rinci, kita imani secara rinci pula. Ya. Kita diberitahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini global, tidak dirinci oleh Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak sekufu dengan Allah sesuatu pun, tidak dirinci. Pokoknya tidak serupa, tidak sekufu, tidak sederajat. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan pula oleh yang lainnya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Demikian dinafikan oleh Allah. Apa yang dinafikan oleh Allah dengan global, maka kita imani penafian itu dengan global, bahwa kita menafikan dengan global. Enggak usah rinci-rinci. Sebab kalau kamu merinci sesuatu yang dinyatakan oleh Allah dengan tidak rinci, kamu akan kebinger. Kamu akan betul-betul menjadi sinting karenanya. Karena Allah membiarkan sesuatu itu tidak dibahas secara rinci, bukan berarti Allah lupa. Maha suci Allah untuk lupa. Tetapi karena rahmah kasihnya kepada kita, sehingga tidak merincinya. Sedangkan dalam hal isbat, penetapan tentang sifat-sifat terpuji pada Allah, itu rinci. Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah melihat dengan penglihatannya. Penglihatan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan penglihatan yang manapun. Allah mempunyai kedua mata. Kedua mata Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan kedua mata Allah apapun yang lainnya. Allah mempunyai wajah. Allah berucap dengan suaranya, dan dengan huruf-hurufnya yang dipahami langsung oleh hamba-hambanya, seperti yang didengar langsung oleh Musa alaihi salam di Gunung Tur Sina ketika Allah berbicara dengannya, seperti yang didengar oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha mendengar langsung dari Allah. Allah mempunyai dua tangan. Sesuai kedua tangan Allah dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan kedua tangannya apapun. Allah mempunyai telapak kaki. Allah mempunyai jari, jemari, tangan. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa jari jemari Allah dengan apapun yang lainnya. Allah punya betis. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa betis Allah dengan betis-betis yang lainnya. Semua diberitakan dengan rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah tertawa dengan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa tertawanya Allah dengan yang lainnya. Allah mencintai makhluknya. Cintanya Allah kepada makhluknya, cara cintanya Allah kepada makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa cintanya Allah dengan makhluknya dengan cintanya makhluk dengan yang sesamanya. Begitu rincinya di dalam hal isbat. Maka kita juga mengimani dengan cara rinci. Ya. Nah, begitu. Bagaimana kita cara beriman itu dengan bimbingan dalil, ya. Dengan bimbingan dalil. Jangan sampai kita beriman dengan apa? Memasuki perkara yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak pernah dibahas oleh para sahabatnya, para sahabat Nabi, maka kita pun berhenti dan tidak membahasnya. Ada ya. Nah, kita masuk kepada kesimpulan-kesimpulan. Halaman 28 bagian atas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirki. Harus orang itu takut setiap saat dari syirik. Karena syirik itu terus mengancam dan mengintai setiap orang, dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya dari kemungkinan terjangkit syirik. Asalnyatu. Yang kedua, an-riya'a minasyirki, bahwa riya itu termasuk dari syirik. Syirik apa? Kecil, asghar. Atsalitsatu. Yang ketiga, annahu minasyirkil asghari, bahwa riya itu adalah asyirk al-asghar. Ar-rabi'atu annahu akhwafa ma yakhafu minhu 'ala as-salihin. Syirik asghar ini, riya, ini perkara yang paling ditakutkan dari perkara yang paling ditakutkan menimpa orang-orang saleh. Ialah riya, syirik asghar. Ya, karena memang apa, orang saleh itu mempunyai amalan-amalan yang terpuji. Maka orang itu dijangkit riya karena apa? Karena dipuji. Tidak kuat dengan pujian. Tidak kuat ketika dielu-elukan. tidak kuat jatuh. Ya, terlalu tinggi jatuh. Jatuhnya sakit. Ya. Jadi yang paling ditakuti ditimpa oleh penyakit riya ini ialah orang-orang saleh. Al-Qamisatu qurbul jannati wan nar, sangat dekatnya surga dan neraka itu dengan kita. Kita selama hayat di kandung badan masih berpeluang dengan peluang yang sangat dekat untuk terjatuh kepada neraka wal'iyadu billah, atau untuk masuk ke surga. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah ayya ja'alana min ahlil jannah, untuk menjadikan kita termasuk ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. As-sadi satu, yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid, diberitakan dengan dikumpulkannya berita dekatnya surga dan neraka itu, qurbihima, dekatnya kedua tempat itu, di dalam satu hadis beritanya. Ya, menunjukkan bahwa kemungkinan atau orang itu berpeluang untuk masuk kepada salah satu dari keduanya itu terus sangat dekat. As-sabi'atu, yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata, bahwasannya orang yang mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik dengannya sesuatu pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan berbuat syirik dengannya sesuatu pun, dengan sesuatu pun, maka dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nasi, walaupun dia adalah orang yang paling kuat ibadahnya, tetapi dijangkiti syirik, maka dia kalau sampai mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. As-saminatu, yang kedelapan, al-mas'alatul azimatu, yaitu masalah yang agung, yang besar. Su'alul khalili lahu, bagaimana permohonan al-khalil, al-khalil yaitu kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, dia meminta untuk dirinya, walibanihi, dan meminta pula untuk anak-anaknya. Al-Khalil alaihissalam, Ibrahim alaihissalam meminta untuk dirinya dan meminta untuk anak-anaknya. Meminta apa? Orang yang sebesar ini dan seagung ini, sangat dekat dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah, meminta wiqayata ibadatil asnam, meminta untuk perlindungan, minta perlindungan dari peribadatan, dari kemungkinan terjatuh untuk beribadah kepada berhala. Bayangkan kalau manusia biasa melihatnya, mustahil orang semacam Nabi Allah Ibrahim untuk terjatuh kepada perbuatan menyembah berhala. Tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dilindungi dari perbuatan itu, menunjukkan beliau sangat takut dari itu karena tahu kemungkinan masih tetap mengintai selama hayat masih dikandung badan. At-tasi'atu, yang ke-9, i'tibaruhu bihalil aktsari, bahwasannya Nabi Ibrahim menganggap bahwa peribadatan kepada asnam, kepada berhala-berhala itu adalah keadaan mayoritas orang di muka bumi. Liqaulihi, sebagaimana pernyataan Ibrahim yang dinukil oleh Allah, Rabbi innahunna ablalna katiran minan nas, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah ablalna, telah menyesatkan katsiran minan nas, banyak orang. Al-ashiratu yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah. Di dalam bab ini ada tafsir, keterangan tentang makna la ilaha illallah, kama dzakarahu al-Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-hadiyatu asyarata, yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik, ya, yaitu diampuni dosa-dosanya dan masuk ke surga Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang selamat dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum ditutup?